Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidan. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji dengan nuansa kitab yang berbeda, yaitu nuansa tafsir Al-Qur'an. Dan kita telah sampai dalam tafsir surat An-Nazi'at, tepatnya pada ayat yang ke-15 dan setelahnya, yaitu terkait dengan sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah mengawali kisah dengan ucapannya, hal ataka haditsu Musa. Iya. Apakah telah datang kepadamu cerita nabimu, Nabi Musa barakallahu fikum. Baik. Dan dari situ barakallahu fikum, kemarin kita membaca uraian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di dalamnya terdapat pelajaran barakallahu fikum terkait dengan uslub, iya, gaya atau metode dalam menyampaikan cerita. Yaitu dengan apa? Pertanyaan. Dan itu akan memancing rasa penasaran, ya, dan fokusnya barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Itu merupakan uslub Al-Qur'an barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum disebutkan di awal kisahnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa di lembah yang disucikan yang namanya adalah Tua. Iya, lembah Tua barakallahu fikum. Baik. Dan lembah itu di Bukit Tur barakallahu fikum. Baik. Sehingga Tua itu nama lembahnya, sedangkan nama perbukitannya adalah Bukit Tur barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, di antara percakapan antara Allah dengan Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menemui Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah togo, kelewatan, kebablasan barakallahu fikum. Baik, dan kemarin sudah kita sampaikan barakallahu fikum, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdemo. Iya, barakallahu fikum. Baik, itu bimbingan ilahi, ya, dalam barakallahu fikum menasehati penguasa atau mengkritisi beberapa keputusan-keputusan mereka barakallahu fikum. Ya, baik. Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menasehati mereka empat mata. Iya. Kalau yang pakai kacamata, 6 mata berarti barakallahu fikum. Iya. Baik. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Beliau juga membimbingkan kepada umatnya barakallahu fikum, bukan dengan demonstrasi untuk menyikapi, ya, mengkritiki penguasa barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis barakallahu fikum di mana Rasul mengatakan a'dhamul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Iya. Jihad yang paling agung, yang paling mulia adalah barakallahu fikum mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Di sini dengan menggunakan lafaz inda di sisi berarti jarak dekat. Iya, secara langsung face to face barakallahu fikum. Baik. Bukan dari jarak jauh di kantor DPR gitu ya, teriak-teriak barakallahu fikum. Tidak. Baik. Sebagian teman-teman kita atau saudara-saudara kita barakallahu fikum dari kalangan ya mereka-mereka pergerakan justru menggunakan hadis ini sebagai dalil yang melegalkan demonstrasi mereka. Gitu ya. Jihad yang paling afdol itu ya tadi. Iya, menyampaikan kebenaran untuk penguasa di sisi. Yang namanya di sisi kan enggak harus dekat. Kata mereka, lafaz indah itu enggak mesti harus nempel atau berhadapan. Contoh misal, antum mengatakan indi khamsu banatin. Saya punya 5 anak perempuan. Saya ngomong sama antum. Apakah itu menunjukkan anak perempuan saya ada di samping saya? Tidak kan? Nah, menunjukkan yang namanya lafaz inda itu enggak mesti harus dekat, tapi jarak jauh juga bisa. Itu argumen teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Baik. Namun barakallahu fikum, sekali lagi memahami ilmu agama ini tidak cukup dengan bahasa saja. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memahami agama ini cukup dengan bahasa, Abu Jahal tentunya lebih pintar. Iya, Abu Lahab tentunya jauh lebih pintar barakallahu fikum. Baik. Tapi itu tidak memasukkan mereka dalam keimanan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Hadis ini dijelaskan oleh Rasul dengan gamblang dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum, di dalam riwayat Ahmad Rasul mengatakan dengan jelas, lafaz yang tegas, enggak bisa ditafsir kemana-mana. Rasul mengatakan man arada ayyan soha lidi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Jelas kan? Itu menafsirkan makna indah tadi. Kalau kita cuma pakai ilmu bahasa ya mungkin masuk argumen mereka ya. Tapi Rasul menjelaskan keterangan yang lain barakallahu fikum. Secara tegas Rasul mengatakan kalau ingin menasehati penguasa jangan terang-terangan. Kalau demo itu terang-terangan enggak kira-kira? Terang-terangan. Hah? Bukan terang-terangan lagi itu ya. Blak-blakan itu sudah barakallahu fikum. Iya. Entek ngamek sudah penguasanya baru. Hah? Lain lagi itu bahasanya barakallahu fikum ya. Baik. Kemudian Rasul mengatakan fal ya'khud biyadihi wal yakhlu minhu, ambil tangannya Pak Presiden. Mohon maaf mau bicara. Gitu ya. Pak MPR, DPR, barakallahu fikum. Mohon maaf mau bicara. Gitu ya. Kira-kira seperti itu barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau kita kan mungkin ada jalurnya ya barakallahu fikum. Baik. Mungkin beberapa para tokoh agama barakallahu fikum menyampaikan surat ya, ingin barakallahu fikum mengadakan apa? Perundingan masalah yang mereka tuntut barakallahu fikum. Itu kata Rasul. Iya, wa in kubila fadzaka. Kalau penguasa mau menerima kritikan Anda, saran Anda, aspirasi Anda, itu baru top. Ya. Itu yang kita inginkan. Wa illa faqad adda ma kana alai. Kalau penguasa enggak merespon, barakallahu fikum, tanggapannya dingin, ya. mungkin malah Anda dimasukkan ke dalam penjara, berarti Anda sudah menunaikan kewajiban Anda, kewajiban ingkarul mungkar. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ya. Sehingga kalau kita melihat bimbingan Islam, barakallahu fikum, sekali lagi tidak ada yang memberikan tuntunan untuk berdemo. Barakallahu fikum. Tapi kan Ustaz boleh sama pemerintah kita. Iya. Pemerintahan kita melegalkan, yang penting kan demonya damai, Ustaz. Iya. Enggak ricu, enggak barak risih, ya. Barakallahu fikum, enggak ribut, yang penting ya sekedar teriak-teriak begitu, barakallahu fikum, menyampaikan aspirasi. Tayyib. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Maka kita katakan barakallahu fikum, ya. Bukan berarti ketika pemerintah melegalkan maka kita juga ikut melegalkan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena pada sebagian keputusan-keputusan pemerintah ada juga yang barakallahu fikum, baik, mungkin berseberangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Apakah gara-gara itu akhirnya kita juga ikut-ikutan? Kan tidak. Barakallahu fikum, ya. Kita ini selaku sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, kita akan taat kepada penguasa kita ketika mereka tidak memerintahkan pada perkara yang maksiat. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dan mereka juga enggak memerintahkan kita berdemo kok. Tapi mereka memberikan apa? Izin, ya. Kalau mau demo silakan, yang penting ingat damai, enggak macam-macam. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang menuntut kita harus ikut berdemo itu apa? Iya, sehingga kita harus jauh-jauh barakallahu fikum. Tayyib. Iya, ke sana barakallahu fikum. Enggak ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk ikut serta barakallahu fikum, ya. Kalau sebagai barakallahu fikum bentuk pembelaan kita terhadap Islam, ya, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap agama ini, barakallahu fikum, tayyib, maka barakallahu fikum, hal itu bisa disampaikan bukan dengan demonstrasi. Iya, sudah ada barakallahu fikum orang-orang yang lebih didengarkan oleh penguasa yang akan menjadi wakil kita menyampaikan aspirasi, barakallahu fikum, tayyib. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, kalau kita mau melihat bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah, tidak ada dengan cara demo. Iya, barakallahu fikum. Bimbingan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah kita ngomong baik-baik sama penguasa, barakallahu fikum. Iya, dan itu lebih aman. Tapi kalau demo macam-macam sudah. Ya. Macam-macam sudah. Mungkin yang berdemo teman-teman kita, saudara-saudara kita, niatnya cuma pengen membela Islam. Tapi barakallahu fikum, iya. Tapi ada saja pihak-pihak yang suka memancing di air keruh. Mesti. Ya, soalnya kasus kemarin barakallahu fikum. Iya. Demonya selesai, habis itu datang demo susulan. Nah, itu yang bikin gara-gara. Ya kan? Barakallahu fikum. Membikin yang namanya apa? Rusuh. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga pada demonstrasi barakallahu fikum, mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Mungkin barakallahu fikum sebagian mereka mengeluarkan argumen susah-susah. Pemerintahan kita itu kalau enggak pakai yang gini-gini, mereka enggak menggubris. Gitu ya. Mereka tidak akan merespon. Nah, makanya harus kita buat rame dulu baru mereka terbelalak matanya, akhirnya mau merespon barakallahu fikum. Baik. Maka kita katakan barakallahu fikum, iya. Fir'aun itu seperti apa? Iya. Apakah dia Anda kira juga akan merespon ucapannya Nabi Musa dan Harun? Iya. Padahal dia itu sangat sombongnya, sangat congkaknya, ngaku Tuhan lagi. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk datang baik-baik kepada Fir'aun. Fakula lahu qaulan layyina, kata Allah. Sampaikan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, yang santun. Baik-baik, kami ingin mengajak Bani Israel. Iya, barakallahu fikum. Baik. Padahal Fir'aun tahu sendiri bagaimana karakternya. Iya, barakallahu fikum. Allah tetap barakallahu fikum memberikan bimbingan kepada Musa dan Fir'aun untuk tidak menutup adanya kemungkinan. Iya. Barakallahu fikum. Penguasa sejahat apapun barakallahu fikum, tayib, mereka itu memiliki sisi kebaikan. Itu mesti ada. Iya, barakallahu fikum. Tayib. Siapa tahu dengan kita berbicara dengan mereka barakallahu fikum, sisi kebaikan mereka yang tadinya itu didominasi oleh sisi kejelekannya bisa muncul. Iya, barakallahu fikum. Bisa? Muncul. Tapi kalau kita caranya barakallahu fikum dengan iya demonstrasi, justru kita mematikan sisi kebaikan yang ada pada penguasa tadi. Barakallahu fikum ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Perjalanan sejarah barakallahu fikum sudah membuktikan bahwasanya pada yang namanya demonstrasi barakallahu fikum itu iya membawa mafsadah. Dan yang lebih kita sayangi itu adalah kaum muslimin yang jadi korbannya. Adapun aktor-aktornya, iya, yang punya pemikiran-pemikirannya, ya mungkin mereka nggak ikut. Barakallahu fikum. Yang jadi korbannya ya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka-mereka yang melakukan cara-cara yang tidak syar'i seperti ini dengan alasan untuk membela Islam, kata beliau, la lil islami nasoru wala li a'daihi kasaru. Mereka itu tidaklah membela Islam, tidak juga mengalahkan musuh-musuh Islam. Kalau yang digunakan cara-cara seperti ini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa ahdika ila rabbika, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu menuju Rabbmu. Ini diantara percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kamu datangi Fir'aun, ngomong baik-baik. Dan Nabi Musa menyampaikan, barakallahu fikum, aku akan membimbing engkau menuju Rabbmu. Barakallahu. Gitu ya. Padahal Fir'aun barakallahu fikum secara lisannya ngomongnya apa? Ana rabbukumul a'la. Tapi Nabi Musa ketika bicara dengan Fir'aun, iya, barakallahu fikum, aku akan membimbing anda menuju jalan Rob anda, barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu mungkin barakallahu fikum, kalau kita pakai akal-akalan itu namanya mancing emosi Fir'aun, iya. Sudah tahu saya yang jadi Rob, kok kamu gaya-gayanya mau membimbing saya ke jalan Rob saya? Berarti kan kamu menganggap ada yang lebih Rob daripada saya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi Nabi Musa barakallahu fikum itu sudah mendapatkan apa? Wahyu dari Allah. Karena Allah itu tahu isi hati Fir'aun. Apa ya, Wan? Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun itu memang secara lisannya saja, zahirnya saja menentang, melawan. Padahal hati kecilnya yang paling dalam yakin seyakin-yakinnya. Buktinya apa? Ketika dia mau tenggelam, dia tobat kan? Ya kan? Al-an, kata Allah. Apakah sekarang baru mau tobat setelah kesempatan yang sekian banyak? Jadi gayanya saja Fir'aun itu menentang, padahal hati kecilnya itu tahu, ya Nabi Musa ini benar. Allah, itu berawal apa, ikhwan? Ketika adu sihir. Ya kan? Fir'aun juga tahu apa yang ditampakkan oleh Nabi Musa itu bukan kekuatan dia sudah. Sebagaimana penyihir juga tahu itu bukan kekuatan Nabi Musa, tapi kekuatan sang pencipta alam semesta. Dari situ tuh sebenarnya Fir'aun sudah apa? gitu ya, sudah kena barangkali. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Musa untuk bicara dengan Fir'aun tadi, untuk memancing sisi kebaikannya tadi bisa keluar. Barakallahu fikum. Wa ahdika ila rabbika. Saya ingin membimbing Anda ke jalan Rabb Anda. Barakallahu fikum. Ai adulluka ila rabbika ai ila dinillahi azza wa jalla al-musil ilallah. Maksudnya aku akan memberikan petunjuk kepada Anda menuju Rabb Anda, yaitu menuju agama Allah yang bisa membuat Anda sampai bertemu dengan Allah. Barakallahu fikum. Baik. Fatakhsha ai fatakhafullaha azza wa jalla ala ilmin minka, sehingga Anda akan takut kepada Allah azza wa jalla dengan dasar ilmu yang ada pada Anda. Ini Allah yang ngajarin Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun. Iya. Barakallahu fikum. Saya ingin mengajak Anda menuju jalan Rabb Anda sehingga Anda akan muncul rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu. Baik. Li'anna al-khasyata hiya al-khawfu al-makrunu bil-ilmi. Karena lafad khasya itu maknanya adalah rasa takut yang beriringan dengan ilmu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya khawfun, ada yang namanya khasya. Khasya jauh lebih umum. Khasya jauh lebih khusus. Khawf lebih umum. Kalau khasyah itu takut yang dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Iya. Kalau khauf itu barakallahu fikum, terkadang khaufnya itu rasa takut yang waham. Iya. Cuman perasaan saja. Barakallahu fikum. Iya. Seperti apa, ikhwan? Ya, seperti Anda pulang sendirian barakallahu fikum lewat kuburan, iya. Tiba-tiba bulu kuduk Anda merinding. Ah, gitu ya. Langsung takut. Barakallahu fikum. Kemudian tiba-tiba ada kelebat putih. Langsung takut lagi. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Khauf yang wahmi. Iya. Barakallahu fikum. Perasaan saja. Baik. Apalagi ditambah Anda pernah dengar cerita-cerita di situ, ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, katanya ada kuntilanak lah, genderuwo, tuyul, pokoknya itu pasarnya setan, barakallahu fikum. Iya, tambah takut. Padahal sebelum Anda belum dengar cerita-cerita seperti itu, lewat sana enggak ada perasaan seperti itu. Ya, jadi perasaan itu muncul karena apa? Cerita tadi, barakallahu fikum. Itu namanya takut yang paham. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kalau khasyah itu takut yang dibangun di atas ilmu. Dia benar-benar mengetahui barakallahu fikum tayyib sesuatu yang dia takuti tadi, bagaimana bahayanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa in lam yakun ala ilmin fa huwa khaufun mujarrad, kata Syekh. Kalau rasa takut tadi tidak dibangun di atas ilmu, maka itu takut saja, kata beliau, bukan khasyah. Wa hadza huwal farqu bainal khasyah wal khauf. Inilah perbedaan antara khasyah dan khauf. Wal farqu bainahuma annal khasyata an ilmin. Perbedaan antara keduanya, khasyah itu takut yang dibangun di atas ilmu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u. Yang bisa memiliki rasa khasyah kepada Allah itu hanya para ulama. Ya, karena para ulama sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul yang namanya khasyah, rasa takut yang didasari oleh ilmu. Barakallahu fikum. Wa ammal khauf fa huwa mujarradu za'rin yahsulu lil insan bila ilmin. Adapun takut itu sekedar perasaan khawatir yang terjadi pada seorang insan tanpa didasari oleh ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Walihada, kata beliau, qad yakhaful insan min syai'in yatawahhamuhu wala haqiqata lahu. Oleh karena itulah Seorang insan terkadang takut dari sesuatu yang bersumber dari pikiran dia, namun tidak ada hakikatnya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, contohkan, ya, barakallahu fikum. Di rumah sendirian, barakallahu fikum, gitu ya. Tiba-tiba kelonteng, nah, gitu ya, langsung, aduh, barakallahu fikum ya. Gak lama kemudian ada suara meong. Oh, kucing, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Iya, sebentar lagi pintunya kebuka. Nyet. Gitu ya. Barakallahu fikum. Takut lagi. Barakallahu fikum. Iya. Tapi itu terkadang muncul padahal enggak ada hakikatnya. Iya, sekedar barakallahu fikum pikiran dia saja. Kata beliau, beliau mencontohkan, "Qad yara fil lailati adh-dhulama'i." Tayyib. Syabhan la haqiqata lahu fayaqahu minhu. Tayyib, barakallahu fikum. Bisa saja contoh dia melihat di malam yang sangat gelap syabhan, apa di situ diterjemahkannya? Apa? Hah? Jaring yang diartikan dengan jaring ya. Barakallahu fikum. Pada di malam yang gelap dia melihat seolah-olah ada melihat apa? Jaring. Barakallahu fikum ya. Padahal tidak ada. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia merasa takut, barakallahu fikum. Baik. Atau lebih tepatnya seperti yang saya gambarkan tadi, barakallahu fikum, seperti apa? Kelebatan gitu ya. Putih-putih tiba-tiba lewat di depan kita, barakallahu fikum, habis itu langsung merinding. Iya, padahal enggak ada hakikatnya, barakallahu fikum. Baik. Fa hadza dza'run mabniyun 'ala wahmin. Ini adalah rasa takut yang dibangun di atas, barakallahu fikum, pikiran saja, ya, imajinasi. Lakin al khasyah takunu ala ilmin. Tetapi yang namanya khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Fadhahaba Musa alaihi salatu wassalam wa qala li Fir'aun ma amarahu Allahu bi. Maka Nabi Musa pun pergi menemui Fir'aun dan mengatakan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi redaksinya itu dari Allah ngajari Nabi Musa barakallahu fikum. Baik. Kalau dari pikiran kita ini jelas apa ya, Pan? Memancing emosi kan. Jelas-jelas Fir'aun itu secara zahirnya tadi saya sebutkan ngaku sebagai Rabb, tapi kok ini disuruh kita atau Nabi Musa disuruh ngomong membimbing dia kepada Rabb-nya. Karena barakallahu fikum kenapa tadi saya sebutkan? Karena Allah itu tahu isi hati Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya ada. Iya. Ada sisi barakallahu fikum. Dia itu mau percaya kepada Nabi Musa. Tapi barakallahu fikum dia pertimbangannya yang lain. Hah? Jadi orang itu kalau sudah di atas susah untuk menerima yang namanya kebenaran. Iya. Sebagaimana kata Allah, "Dzulman wa uluwan." Karena memang dia itu punya sifat kezaliman, barakallahu fikum. Kemudian sombong. Barakallahu fikum ya. Nanti kalau saya jadi ngikut Musa, ya berarti saya turun derajatnya. Iya. Nanti rakyat saya sudah tidak mengagungkan saya lagi. Barakallahu fikum. Dan macam-macam sudah pikirannya jelek. Barakallahu fikum. Sehingga dia mengalahkan hati kecilnya. Padahal hati kecilnya barakallahu fikum ingin mengikuti Nabi Musa barakallahu fikum. Hal laka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu yang Allah bimbingkan kepada Nabi Musa. Apakah engkau ingin mensucikan dirimu dan aku akan membimbing engkau menuju Rabbmu sehingga engkau akan takut kepadanya. Pada ucapan anta zakka barakallahu fikum, itu juga memberikan isyarah bahwasanya Allah Maha tahu hatinya Fir'aun itu sedang kotor. Iya. Sebenarnya dia juga sendiri merasa menderita. Barakallahu fikum, iya. Dengan kekotoran yang ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Apa Anda pikir penguasa-penguasa yang lalim yang zahir itu menikmati? Tidak, barakallahu. Cuma dari hati kecilnya dia juga menderita. Iya. Barakallahu fikum. Penguasa-penguasa yang jahat itu barakallahu fikum, iya, yang memusnahkan manusia jutaan. Barakallahu fikum. Iya, kayak Hitler barakallahu fikum dan yang lainnya. Itu sebenarnya mereka itu merasa menderita. Iya, merasa kotor barakallahu fikum. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memancing tadi. Iya, memerintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Menumbuhkan sisi kebaikannya tadi yang terkalahkan oleh sisi kejelekannya. Iya. Maukah engkau aku barakallahu fikum, maukah engkau untuk apa? Mensucikan dirimu dan aku akan bantu untuk membimbingmu barakallahu fikum. Baik. Walamma kana al-bashar la yu'minuna wa la yaqbaluna da'wa syakhsin annahu rasulun illa bi ayatin kama annahu la yaqbalu min ahadin da'wa illa bibayyinatin ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ma'a kulli rasulin ayatan tadullu ala sidqihi. Tatkala yang namanya manusia, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan gampang menerima ya seruan seseorang barakallahu fikum yang mengklaim dirinya sebagai rasul kecuali dengan bukti. Jadi orang itu enggak gampang percaya dengan orang yang ngaku sebagai rasul sampai mereka melihat yang namanya bukti. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sebagaimana barakallahu fikum bahwasannya seseorang tidak akan menerima klaim orang lain yang barakallahu fikum tayyib kecuali dengan yang namanya bukti. Iya. Misal dia mengatakan ini tanah punya saya. Itu kan namanya klaim, ya. Orang enggak akan percaya sampai Anda menunjukkan bukti. Ini lo sertifikat tanahnya. Nah, gitu ya. Begitu juga ketika ada orang yang mengaku sebagai rasul dan nabi. Orang tidak akan percaya kecuali kalau ada bukti, ya, kesaktian apa-apa barakallahu fikum. Baik. Begitu juga mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu. Iya. Mereka akan menunjukkan bukti barakallahu fikum dan itu tayyib sebagian menipu orang-orang muslim barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya nabi-nabi Allah buktinya jelas, bukan tipu-tipu barakallahu fikum, ya. Tayyib. Hakiki. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan iya setiap para rasul itu memiliki bukti yang menunjukkan akan kebenarannya yang diistilahkan dengan yang namanya mukjizat. Iya, barakallahu fikum. Dikatakan mukjizat barakallahu fikum dari kata ajiza. Iya. Kemampuan mereka itu membuat akal pikiran manusia sudah lemah. Artinya kalau pakai rasio udah enggak masuk itu. Itu namanya mukjizat, sesuatu yang di luar kemampuan akal untuk apa? Bisa mencernanya barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu ada, setiap nabi memiliki mukjizat barakallahu fikum. Sudah siap belum? Belum ya. Fa'arahul ayatal kubra. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Musa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Nabi Musa itu bukan hanya diajari bagaimana cara ngomong dengan Firaun redaksinya, tapi juga plus dengan buktinya, ya, agar Fir'aun semakin mantap dan ya yakin. Allah berikan kepada Nabi Musa beberapa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakni ara Musa Fir'auna al-ayata al-kubra ay al-ulma. Maksudnya Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Fama hiya hadhil ayah? Apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah tadi? Al-ayatu anna ma'ahu asan min khashabin min furu'is syajari kama huwa ma'rufun. Di antara mukjizatnya Nabi Musa adalah Nabi Musa itu memiliki sebilah tongkat yang terbuat dari kayu yang merupakan cabang atau ranting dari pohon, sebagaimana yang telah ma'ruf. Fakana idza wada'aha fil ardi sarat hayyatan tas'a. Dan tongkatnya Nabi Musa ini kalau diletakkan di bumi menyentuh tanah, barakallahu fikum, maka dia akan berubah menjadi seekor ular yang barakallahu fikum bergerak. Tsumma yahmiluha fata'udu asan. Ketika Nabi Musa mengambil tongkat tadi, jadi tongkat lagi. Kalau diletakkan, wah jadi ular. Diambil, jadi tongkat. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu hakiki, bukan ilusi. Iya, itu hakiki, memang benar-benar berubah. Barakallahu fikum. Baik, kalau penyihir mereka hanya menggunakan ilusi. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Iya. Berawal dari situ Fir'aun itu sudah apa? Sudah mengetahui. Iya. Karena Fir'aun mau tidak mau juga paham tentang sihir sebagaimana para penyihirnya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi dia karena gengsinya tadi agak berat mau menerima. Barakallahu fikum. Baik. Wa hadza min ayatillahi anna syai'an jamadan ajamadan idza wada'a 'alal ardi sara hayatan tas'a. Dan ini termasuk dari tanda-tanda keagungan Allah, yaitu bahwasanya sesuatu yang tadinya merupakan benda mati ketika diletakkan di atas tanah dia menjadi seekor ular yang bergerak. Allah mampu. Iya, kun fayakun. Barakallahu fikum. Wa idza hamala minal ardi ada fil hali fauran ila halil ula asan min jumlatil asa. Barakallahu fikum. Ketika tongkat tadi atau ular tadi diangkat, ya, maka berubah lagi menjadi keadaannya seperti semula, yaitu tongkat. Barakallahu fikum. Wa innama ba'athahu alaihi salatu wassalam bihadhil ayah bikaunihi yadkhul atau yudkhil yadahu fi jaybihi fatakhruju baydha'an min ghairi su'in ay min ghairi aibin. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan di antara mukjizat Nabi Musa yang lain, yaitu beliau ketika memasukkan tangannya ke sakunya, maka barakallahu fikum setelah itu akan keluar cahaya. Iya. Tanpa ada celah sedikit pun. Barakallahu fikum. Iya. Jadi tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya. Ya, enggak ada senter di baliknya, ya. Barakallahu fikum, enggak ada. Nah, benar-benar mengeluarkan cahaya ketika dimasukkan langsung bercahaya tangannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ai baydhan bayadan laisa bayadul baras walakinnahu bayadun ja'alahullahu ayah. Maksudnya warna putih yang bersih. Iya. Enggak ada bercak-bercak di situ. Maksudnya barang sangat putih berkilau, iya, nggak ada redup-redupnya juga. Iya, barakallahu fikum. Itu Allah jadikan sebagai mukjizatnya Nabi Musa. Innama ba'athahullahu bil asa wal yad, dan Allah mengutus Nabi Musa dengan mukjizat yang berupa tongkat dan tangan. Li'annahu fi zamani Musa kana sihru muntashuran syai'an fa arsalahu Allahu azza wa jalla bi syai'in yaghlibu bihi as-sahara alladziina tasaddu li Musa alaihi salatu wasalam. Allah mengutus Nabi Musa dengan mukjizat tongkat dan tangan, karena pada zaman Nabi Musa yang namanya ilmu sihir itu tersebar dan merata. Karena memang saat itu yang sedang digandrungi manusia ilmu sihir zaman Nabi Musa. Memang zaman Nabi Musa itu tepatnya pada masa Fir'aun, ya kan? Pada masa itu yang sihirnya paling hebat dia yang akan bisa menguasai. Rokawafikum, ya, dikenal, ya. Mesir termasuk sumbernya yang namanya apa? Sihir. Atau yang dari Indonesia juga belajar ke sana, ya kan? Alat-alatnya itu belinya di Mesir katanya, minyak-minyaknya, rokawafikum, ya. Nah, iya. Karena Mesir itu memang sumbernya sihir. Rokawafikum, ya. Nah, iya. Sebagian buku-buku sihir-sihir tempo dulu barakallahu fikum masih ada. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan sesuatu yang bisa mengalahkan sihir-sihir tadi. Barakallahu fikum, ya. Sesuatu yang bisa menunjukkan bahwasanya sihir-sihir para penyihir yang paling hebat sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Hah? Barakallahu fikum. Iya. Masih ada beberapa uraian lagi dari beliau. Iya, cukup menarik barakallahu fikum terkait dengan setiap nabi dan rasul itu punya mukjizat sendiri-sendiri barakallahu fikum dan disesuaikan dengan zamannya. Iya, disesuaikan dengan apa? Zamannya. Nabi Musa di zamannya sihir yang lebih digandrungi, maka Allah mengutus beliau dengan mukjizat yang lebih hebat daripada sihir. Di masa Nabi Isa, ilmu kedokteran yang sedang pesat. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, ilmu yang mengalahkan ke kedokteran. Penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis bisa disembuhkan Nabi Isa. Pada Nabi zaman Nabi Muhammad, orang sedang gandrung dengan namanya sihir, bahasa. Maka Allah turunkan Al-Qur'an dengan sastra yang sangat tinggi, ya, level paling atas barakallahu fikum. Jadi hujah bahasa yang paling kuat itu Al-Qur'an. Iya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu barakallahu fikum.